Ikhlas itu mudah dikatakan, mudah dipelajari, tapi harus gigih diperjuangkan. Orang yang ikhlas, kalau diibaratkan anggota tubuh ini seperti jantung, dia tidak pernah berhenti berdetak tiap saat tanpa terlihat. Dan kita bisa menikmati banyak hal, segala hal dalam hidup yang Allah berikan, karena jantung kita berdetak, tapi dia tidak pernah menonjolkan diri. Ikhlas juga seperti matahari, terus bersinar menyinari bumi dan tidak harap kembali, hanya memberi, tak harap kembali.